kalami Allah Ta'ala beda sekali dengan makhluknya. Ya tak? Coba lihat. Istri-istri pejabat. Istri-istri orang-orang. Kenapa namanya Nang Sufi? Kolem rata apa? Kolem rata apa? Milioner. Kita lihat, ya Allah. Kita melihat luar biasa. Kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang itu dilihat dan disaksikan oleh kita. Kalau dibuka dadanya, karena dia memandang punya suami yang menjadi raja dunia seumur hidup. Ya kan? Walaupun si istri itu sudah habis giginya. Habis gigi. Walaupun pipinya sudah kada kelihatan lagi, tak masuk ke dalam, tapi ya Allah merangkat tawa lah kayak jin ifrit. Kenapa? Karena bisi laki jadi raja dunia seumur hidup, bukan 5 tahun diangkat di orang raja. Bahwa ada satu lagi ya. Lawan manusia yang lain, kemana dong ikan dong ya? Kemana mas? Amas adalah. Sini intaka. Sini beruntung betulah. Kenapa jadi yang kaya itu hati? Karena kesenangan, kesukaan, kearayan, bisi laki, nang bapak makat saling India. Raja pangkat yang paling tinggi. Di atas dari raja, Azrael. Apa artinya segala orang yang berpangkat jangan lupa tentang Azrael? Ya kagak ada. Bus itu, busnya hanya ingat dengan Azrael, ada kaya itu. Dasar iblis baik omong. Kada tahu kisah. Hantam kromo. Kananak dalam parut dibom. Ayo, ini ujian bagi kita. Kalau Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu benar, tapi masyarakat terbagi tiga. Ada yang percaya dinamakan orang beriman. Tanda percaya mendukung. Ada enam kata percaya terbagi dua. Ragu-ragu. Satu, itu kata percaya juga. Ragu-ragu. Yang kedua, yaitu menentang. Paham kan? Jadi adanya si Amerika ini menghantam lawan Irak, dan adanya Israel menghantam Palestina, ujian. Barang siapa mencintai umat Islam, baik yang di Palestina maupun yang di Irak, maka orang itu beriman. Tanda cintanya tentu ada. Mendoakan kepada orang Islam itu supaya bersatu atau menang. Bersatu itu kan menang artinya. Nah itu. Tandanya kita marah kepada musuhnya orang Islam, mendoakan kepada musuh Islam supaya cerai-berai artinya kalah. Cerai-berai artinya kalah. Guru usus mendoakan itu. Jadi sudah salah penglihatan. Nah itu pesawat Amerika yang di atas salah lihat, sangkalnya yang di bawah ini bubuhan Iran, sekali digugurin bom bubuhan maju. Salah lihat. Kemudian pesawat pulang dari Amerika hendak turun di landasan yang di atas laut, dikiranya sudah sampai ke landasan. Begitu turun, sekalinya tercampur ke dalam laut. Iya kan, abdul dua iya. Selain ini, doa Guru Usuf luar biasa. Ini sekarang Guru Usuf pencarian lagi. Ini doa nang ganjil. Masya Allah. Jangan gulak sebentar malam doakan terus. Adapun saudara kita nang Muslim nang meninggal dunia di Palestina dan di Irak, walaupun kelihatannya kena kalapak-kalapak, tapi ujar Rasulullah, itu kalapak-kalapak menyatakan keimungan, kesenangan bahwa dia akan masuk surga. Jadi nang kalapak-kalapak pula yang menyaksikan keimungan. Kayak ini kita juga malam pertama kalapak-kalapak keimungan. Iya kan? Aduh, itu aduh bahasa Madura sakit ada. Kalau aduh bahasa Hadramaut lagi. Jadi kesenangan keimungan, pinanya kesakitan kalapak-kalapak padahal keimungan. Jadi ada juga orang nang keimungan kalapak. Nah, dia mengatakan itu syuhada itu kalapak-kalapak keimungan. Sampai ini meminta Allah dihidupkan pulang supaya dibunuh pulang. Limbah itu hidup dibunuh pulang beberapa kali. Saking mereka itu merasa kenyamanannya. Namun kita melihat binasat di Jepang, hancur kepala, batis pagret, ya tak taruh bungkas. Tapi orang mati syahid. Kenapa jadi mati syahid? Karena ia dizalim oleh Yahudi. Orang negara-negara orang. Rumah tangga orang. Minyak orang. Kenapa jadi diserang? Kenapa jadi anak diturunkan orang dari jabatan orang di negara orang sendiri? Kenapa jadi orang di rumah orang diusir? Kenapa jadi harta orang anak dirampas? Dasar bangsa lebana. Tunggu balasan Guru Usuf. Yang kedua golongannya orang munafik, bukan orang beriman. Yaitu yang separuh mendukung dan separuh anti. Segi ini dia mendukung kepada Amerika, segi ini dia marah, munafik karena pindangan keduniaannya, inya kada hendak menyariti karena hubungan dunia. Pindangan inya menyerangnya, itu namanya munafik. Munafik itu apabila kesenangan, umpat, apabila kesusahan, bertinggal. Jadi ini adalah ujian dari semuanya. Mana yang beriman 100%, mana yang munafik. Yang ketiga, ini adalah orang yang kafir, yaitu yang mendukung istilah sekarang, yaitu sekepala. Kan kutu itu di kepala, kutu itu di kepala. Jadi di rumah tangga kita aja ini boleh jadi ada yang tiga ini, ada yang marah benar, putus hubungan dengan nyamuk. Kan aja kan, ada yang jangan, nyamuknya jangan diputus. ya kan? Ininya aja, ininya tetap ada munafik tuh. Ada nana, obat nyamuknya yang dimatiinya karena membantu sepenuhnya dengan si nyamuk. Jadi kita terkena aja ya, ujian. Sebagaimana Islam mengajarkan ujian terbagi kepada tiga. Ada yang terpercaya lewat Rasulullah mengatakan Islam mengajarkan. Ada yang murtad. Asal Islam murtad pada masa tersebut. Lalu semalaman itu pulang pergi. Bermurtad ini. Yang ada percaya ya. Jangan ragu-ragu. Iya saja, iya saja, iya saja. Nah ini yang ngalihnya diurus deh. Ngeragu-ragu ini ngalih banget. Kalau makanan, orang yang ragu-ragu itu parnya mencium saja. Nyaman pada, nyaman pada mencium. Tapi kadang-kadang dengan musuhnya Allah, berarti dia sama-sama dengan orang kafir. Itu putusan itu. Kalau orang-orang yang beriman, wallahi ma'ahu asyidda alal kufar. Pokoknya, habis-habis itu pengkarih. Syarih itu menunjukkan imannya, lalu berdoa kepada Allah. Karena dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah seperti doa Nabi Nuh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tazarhum yudhillu ibadak. Wala yudhillu illa fajran kafara. Ya Allah, orang kafir-kafir nang maharabi itu. Jangan ada lagi seikum-ikum di muka bumi ini. Karena kalau ini ada kena beranak pulang, anaknya lebih jahat dari abahnya. Kalau abahnya pijus ini pada santai kayak ini mantan, ini hantam benar ada kerja anaknya pada abahnya. Ya, ya. Wala lagi illa fajran kafara. Quran. Jadi kita di sini mau ngirit saja ke tengah malam mendoakan orang Islam supaya bersatu. Kalau sudah kita doakan dan kita yakin bahwa doa kita terima Allah Ta'ala, apalagi tengah malam hadisnya sahih, Qur'annya kada bisa berubah, udhuni astajib lakum, apabila suratul asar dikabulkan Allah doa, ternyata orang Arab ada bersatu jua, maka jelaslah orang Arab bagi tiga. Ada Arab yang beriman, maka anti bagi mereka itu. Ada Arab yang untuk membantu dengan apapun bantuan, di segi ini kada senang, di segi ini mengawani, itulah munafik. Ada yang langsung membantu habis-habisan, bahkan yang nanti di musuhnya. Jelaslah itu adalah orang-orang yang sudah termasuk kafir. Jadi cuma kita mendoakan nang Islamnya aja nang bersatu, nang munafiknya inya sudah sama-sama lawan orang kafir. Kada kawa kita menghendaki orang munafik jadi Islam, kada kawa orang kafir jadi Islam, kita kada kawa menghendaki itu, kada kawa. Apa anta ketuhuna kata yakinu mu'minin Muhammad, janganlah engkau hendak menjadikan semuanya orang itu masuk surga beriman. Jangan, sudah ada batas-batasnya. Ini aja nang beriman, ini nang kafir, ini nang munafik. Tinggal lagi rumah tangga kita atau diri kita sendiri, apakah kita beriman atau munafik atau kafir terhadap segala macam kejadian. Matinya kan kalau rito dengan maksiat tidak ada iman lagi. Iya ya. Hah? Jadi nang takutan macam-macam itu lantaran urusan keduniaan. Namun kita menentang ya, macam apa hubungan kita. Nah ini nang kalau dunianya ini, munafiknya ini. Udah tahu aja nyamuk itu mengganggu. Belum menikut punya sudah mengganggu. Ngerenget-ngerenget nyamuk di telinga selama kita mendengar kata guring. Man lam yasamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa ada mementingkan urusan muslimin, maka dia sudah keluar dari Islam. Oleh sebab itu, aku sudah beberapa kali menyampaikan supaya semua orang yang membaca syahadat dua kalimat, dimanapun dan apapun kerjanya, dia mempunyai kewajiban mutlak dari Allah memperjuangkan syahadat dua kalimatnya atau agamanya. Orang susah perjuangkanlah agama dengan kesusahannya itu, yaitu sabar berdoa dan lain-lainnya. Orang sugih dengan kekayaannya, orang pintar dengan kepintarannya, orang alim dengan pengetahuannya, orang pejabat dengan kedudukannya. Namun semuanya itu tujuan demi agama Islam, bukan demi duit, bukan demi siwadah dan lain-lain. Jadi kita harus jujur-jujur itu tadi dalam Islam kami. Insya Allah hari kemis dihadap, kalau ada yang bisik kitab, namanya Sulamut Taufik, tolong dibawa. Kita akan mulai membaca akan perkataan dan perbuatan dan hati yang mengeluarkan orang Islam dari Islam atau orang Islam menjadi murtad. Di perkataan berapa dan apa, di perbuatan berapa dan apa, di hati berapa dan apa, dan menjadikan langsung orang Islam menjadi murtad. Apabila dia murtad, lalu tidak kos segala pekerjaan ibadahnya, dan dengan bini atau dengan laki harus ada perubut lagi, sudah lain agama. Apabila masuk ke perubut, maka hukumnya zina, dapat anak, anaknya tampak. Lamun inya laki-laki, anaknya tukang aduasa. Bini-bini selain dari tukang aduasa, kenal punya kawin, maka walinya adalah hakim. Ini sangat penting sekali. Sebab zaman sekarang ini sudah banyak terjadi sesuatu perkataan, perbuatan, dan geretek hati yang mengeluarkan orang Islam daripada keislamannya. Karena ini kadang mengaji dan guru mungkin kadang membacakan di majelis umum, lalu sehingga orang awam kadang tahu yang dirinya sudah keluar dari Islam. Jadi tolong kalau ada yang di sekitarnya bawa. Kalau nang balon di kitabnya, nang bajualan kitab, hendak menukar Surabaya, aku ada urusan pun, urusannya. Sulamun Taufik. Kada dibaca mulai awal, kada beluncak-luncak. Yang mana bintangan, istilahnya kalau ini hujan, kita baca urusan payung. Pokoknya bawa kemuliaan kitabnya, harus saja ya kan. Kada kanan dalam benar. Penting. Kitab itu penting sekali. Beginian insyaallah satunya langsung dibacakan dulu. Tunggal bagian yang dimuntung. Supaya jangan sampai muntung. Karena lidah ini mengatakan sesuatu yang mengeluarkan dari Islam. Kasihan ya. Malam gurih melengkapi paluk-palukan padahal pada gurih. Sudah dicegah lain agama. Oleh sebab itu, orang yang selamat di setiap zaman hanya orang yang berilmu agama dan mengamalkannya. Lain dari itu, tidak bakal selamat. Dalil, la tazalu qa'ifatun min ummati qadirina 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah ta'ala. Tafsirnya ta'ifatun min ummatin an zahirun alal haq, itu adalah ulama. Jadi kasihan namun kita kada ulama, bini kita kada ulama, anak kita kada ulama, minantu kita kada ulama, minfuha kita kada ulama. Dikhawatirkan, sangat-sangat dikhawatirkan. Kalau termasuk nang itu saja. Jadi supaya ada hati gair, kalau pina akunnya sudah keluar dari syahadat dua kalimat. Oleh sebab itu, perbanyak membaca syahadat dua kalimat. Ada salahnya, banyak-banyak membaca syahadat dua kalimat. bukan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering membacanya, sering membacanya. Jadi kita sudah berapa syukur di sisi Tuhan, nang saling syukurkan. Ditambah lagi, ini tambahannya, tambahannya, sugi lagi pemurah, itu tambahannya. Nah, ditambah lagi, kekayaan Tuhan itu untuk makhluknya. Kekayaan Tuhan untuk makhluknya. Ini tambahannya. Pertama Allah kaya, sugi. Nang kedua pemurah. Lamun di kampung sini nalah ada orang sugi, tapi pelit, bakil hati. Anak menyakitakan ke hati kita aja. Tuan guru sakit hati. Sugi-sugi, tapi ya Allah. Panmagar langat sama. Yang setubik ini, untung benar ikan jat, kawang ajar, untung ikan kawang berita jat, minta rapat yang sebilang. Padahal intan sidin, intan sidin, nangka kaya biji bakso. Dan agama bisa intan, tapi ya Allah pelitnya. Apiknya. Luar biasa. Sampai bertulis di muka pintu surga, anti haramun ala kulli ba'in. Hai surga, engkau dilarang keras siapa-siapa yang pelit masuk ke dalam engkau. Siapa yang kulli al kullu hukuna ala majmu'i. Siapa aja? Siapa ya, aja orang terkumpul, kah orang mana, kah orang mana, kah apabila bakhil haram masuk surga. Nang laki pemurah, nang bini api, bininya kada masuk surga. Nang abah pemurah, nang anak api, anaknya kada masuk surga. Anti haramun ala kulli bakhil. Gurunya pemurah, muridnya api, muridnya kada masuk surga. Sekampungan orang tahu nantinya itu api, terkenal di kampung bahwa itu api. Macam apa? Kalau di sekolah itu setengah tahun bayaran bulanannya menunggak. Kalau di rumah sakit bisa sampai setengah tahun kada bayar sewaan mesin lawan pabrik. Jadi pada bakil, padahal pemasukan tiap jam ada. Pengeluarannya ini yang sulit banget. Lamun banyak masuk terus, keluar kada. Bakamin kada mau, kepaluan kada mau, apa-apa. Apa jadinya? Banyak masuk terus, keluar kada. Bakamin kada, kepaluan kada, apa kabar? Napa kabar? Nangka itu juga duit, kapan hari masuk, keluarnya kada. Jadi penyakit. Anti haramun ala kulli ba'in. Surga itu bertulis di depannya ujar Nabi. Mbak aku pemurah aja. Susah aja nang bini. Seumuran aja bini aku kalau bisa mengikuti duit. Nang bini aku. Kalau pernah bini mengikuti duit. Bininya seorang kada pernah mengikuti duit. Sedang kalau tuh. Hah? Lawan anak lah pulang lah. Jangan makan iwak lah. Tunggu sisa unda. sekali dia ditanya bapaknya aja, bah ujian anak sulit jadi abah mereka ini. Ini apa terus sama kata hatta tulang naha. Aku memakan tulang sampai ke tulang-tulangnya. Ujar kucing nyaw, artinya terlalu benar. Jauh para, saban kemis, saban tahat, saban sabtu, memberi makan orang pada kawal 5-10. Rurut memberi makan orang, habis pengajian sabtu, habis pengajian kemis, haji habis pengajian apa, minggu, naik orang pada kawal 5-10. Duit ada, bini ada, rumahnya ada. Jadi orang yang kadang-kadang masuk surga ada tandanya sudah akhir. Di antara bakir, mendengar orang menyebut nama Rasulullah SAW. Muntungnya hanya membaca salawat. Itu bakir. Apalagi orang baca salawat di pada akan bid'ah. Nah itu diantara itu sudah di atas dari pasir. Dia lihat lagi kenapa kamarannya pada tahu. Kurang baca salawat di pada akan bid'ah. Aku pernah di Martapura ada orang datang di makam guru. Boleh ke Martapura. Di dalam hadis di abu ibadah di umat di dalam Al-Qur'an. Kurang datang di Makkah. Yang paling harap katanya ibadah di Makkah itu baca Qur'an. Ada kita di sini kan yang menonjol salawat. Ya, pinya manuhan itu. Kita pinang dua aja sudah. Kalau sekolah di Makkah, di Madinah, rajanya siapa? Suarat. Sedikit banyaknya mesti ada juga, ya kan? Hah? Ada baunya. Aku tuh pada kata di belawan-belawanan dan berdian, jago inggi, jago. Nang aku inggi apa? Hadisnya itu. Ujur kalau hadisnya itu. Awal aku nang dihigan ini nang melihat aku ini berdiam, artinya taring ini aku kada hendak melampaikan ke belah. Dan hati mau disampaikan taring yang kan orang darah belah. Kawalan diriga ini peguru. Jadi aku melihat aku diam, memang keluar kepadanya. Ujar ini, kalau Quran yang paling abdul ibadat umat, apa ada di Quran? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada. Nah, jadi orang yang membaca salawat mengamalkan Quran. Dan bukan orang baca Quran mengamalkan Quran. Kalau orang baca salawat pasti mengamalkan Quran. Mau apa nyawa itu? Kalah lah habis. Nah, itulah sebab ini sudah. Aku kan akan tuju nang cakap nang bakal kalahian tu lah bini tak tu macam bakal kalah ada tak. Lamun bini jangan merangut, mau lulu macam-macam. Aku kan akan lawan kagak. Ini, aku telepon anu ini tak suruh datang kemari, suruh datang kemari lah, nih. Bupati ketahu, bupati. Bujur men aku pada ketujuh nang bakal kalahian tu lawan kamari malam itu sidin datang kamari kasihan sudah kau datang di kubur datang di kalsim di kalsim datang di kalsel habisannya anu kauyuhan tidak ada sekumpul apa hari dari bahagiar jindra Jindra datang ke rumah. Anak ada bilang pangan sedang jadi jatuh. Mudah-mudahan aja. Manusia ini punya kuping emas keamanan yang tidak ada bandingnya. Nikmat keamanan ini tidak ada bandingnya. Lamun kada aman nih Kang, ya Allah. Andai kata kita kumpul ini terjadi model di Irak. Ya kan? Nang sudah nang kayak ini, nang sudah kayak ini, nang. Lalu anu apa namanya apa? Anu agak nuklir, tak cabut. Apalagi nang anyar mentu aja. Nah. Lintung lalu ada nama. Ada nama nang rahatan nikah. Aku nikahkan ikam dengan anak. Hai. Apa ngerenya nikah dulu? Hai anak gondang. Aku nikahkan engkau dengan idah gandum. Wali bapaknya Haji Jabir sudah berwakil kepada aku dengan maharnya. Dengan apa mas kawinnya seperangkat alat yang dulang. Bapak yang hendak ulun. Ada jadi lagi ulun terima. Kami punya gini bapak. Rahat makan nasi, sampai. Rahat muring, bangun. Rahat hijamkan. Tidak ada masalah. Melatih hijamkan, bom turun. Karena kalau dipikirkan, sudah. Nah, jadi nikmat nang pada dan bandingnya aman. Aman. Nah, jadi kalau kita sudah yakin, karena mendengar hati kita mendengar bahwa keamanan nikmat siapa? Nikmat Allah, bukan nikmat manusia. Nikmat Allah. Nang wajib menyukuri. Macam apa menyukurinya? Apa kata-kata, apa perbuatan, termasuk tulisan. Nang mengakibatkan akan kekacauan, maka kita stop. Hai orang-orang yang tugasnya menulis. Hai penyiar-penyiar, stop daripada siaran dan tulisan nang mengakibatkan kekacauan. Dengar. Hai ahli bicara, jangan mengeluarkan satu huruf kata yang mengakibatkan kekacauan. Hai orang yang suka berbuat apa perbuatan badang jutukah apa jangan berbuat sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kacau. Dengar semua tempat pada paham dulu sejak. Habis, ujar jauh lawan Pak Dari Bahtiar, lalu orang mendengar nang ini, bisik kalinya, ampihnya terbuat sesuatu yang mencari menimbulkan kekacauan, kita cara polisi dan TNI, kawa juga guring tanyanya sedikit. Ini mana? Nah, nu rencerpon, sampai handphone dijual. Namun ada juga bunyi plus handphone dimatiin sama lon satu biji juga dihidupi ada plus di sana ada kacau di sana ada galau ya. Alhamdulillah di sini mengumpul beberapa orang banyaknya. Ini insya Allah akan datang menteri kesehatan ke majelis kita. Waktunya malam satu lagi. Jadi jarko mendatang hari Ahad atau Kamis. Empat sembahyang dulu asar di sini. Hanya buat tidak tuh masalah penyakit nang wakilnya hajrah ya itu sabar. Mbah, lamun datang dan masalah itu di TV kurang mengiminya pada bisnis TV paling nonton di rumah orang. Ya kan? Lamun hantap, misalnya hari Jumat depan dan itu terus hadir dengan kentung kan. Misalnya kita mikirkan dokter dapat ganti datang setiap pengajian yang ada di sini daripada aku merasa bertanggung jawab untuk kesehatan di kampung sekumpul ini. dokter nang ahli paru-paru, nang ahli itu, nang ahli ini, nang ahli ginjal, macam-macam itu semalam itu. Pada gangguan supaya takut pada saat nina masalah penyakit ini, penyebabnya ini, penyebabnya ini, tanda-tandanya ini itu. Sampai mereka mikirkan ke situ. Nang kayak apa lagi hidup itu diperuntukkan datang ke mana? Seumur hidup aku ada bisa kesulitan duit, sebab aku ada makan duit. Seumur hidup aku ada bisa memakan gajah. Ya kan? Nah, apalagi namanya kan itu. Ini nalak bangkak itu yang berarti bangkak parut bangkak muka bangkak itu pinanya lama kuning kan padahal sudah banyak kebanyakan sudah yang pada pekang lagi besok kena nama sen pula ini kada gagang-gangan kita ini alhamdulillah. Nang datang setiap hari aku cuci darah di Maktapura ini, dokternya nang bukan dokter, nang bujur-bujur internis di bidang ginjal dan penyakit dalam. Jadi kadang-kadang sembarangan nang didatangkan ke Maktapura ini, bergilir tempat di pokok. Nah, ada gampangan. Sidin datang terabang, jadi kadang-kadang ulasan teket, nyetarabang. Mendekatkan ada duit, berapa dua kali duit. Dan kemudian mereka kadang makan, kadang minum. Menmakan minum kan duit, gua pulang lah. Pokoknya siapa-siapa yang ingin lahir ada masuk surga. Siapa aja, guru ke orangnya. Jadi kembali kepada masalah tadi lah. Kejadian-kejadian yang sekarang kita dengar, pastan kita lihat di mana-mana, di luar kabar macam-macam itu, ya kan? Itu tadi ujian, apakah kita orang beriman, tandanya marah kepada musuh-musuh Allah. Itu. Marah itu menyatakan macam-macam orang marah. Ikam tarik lo nyamuk, mau apa hubungan lo nyamuk lagi lah? Kalau mau lagi itu tandanya orang tadi memasih ada hubungan. Nah ya yang tadi ya yang munafik tadi. Jadi masing-masing diri aja tadi jaga. Masing-masing diri aja dijaga. Saddam Hussein itu orang beragama. Mereka jus yang apa? Jus bus kan apa karena apa? Pak Mirat mengarang apa? Tahu juga. Bagaimana juga kan? Nah, jadilah menang ini berperang dua. Berarti ini beragama, ini beragama. Kenapa jadi disambat pada perang agama? Apa orang yang berperang yang ada beragama? Mesti agamanya tahu apa? Mesti tahu apa? Karena mereka ada di perang agamanya ditinggal. Agama tahu. Lainnya kan yang ini kada beragama, ini kada beragama. Nah itu ngarannya perang kada beragama. Tahu eh, aku menyampaikan ini, dibunuh orang lah, ada fakta juga. Ya orang itu lain juga pada Tuhan. Ya kawal kan sudah tahu aja kada meribak-bak juga. Jalan-jalan semisga. Nah apalagi. Yang penting kita menyelamatkan hati pada umat Rasulullah SAW jangan sampai menjadi munafik atau apalagi kafir. Tetap berdiri di dalam iman dan Islam. Masya Allah untungnya di situ hanang sugih. Kasugihannya pula pamurah. Itu. Nah, selain dari pamurah, digunakannya kekayaannya itu untuk makhluknya. Untuk makhluknya. Kalau Kang Sidin misalnya meninggal sedikit-sedikit kesan Sidin. Kada-ada. Nah, itu. Wa sakhara lakum ma fil ardh ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min. Allah Ta'ala memperuntukkan kepada makhluknya bumi dan isinya, langit dan isinya, nang semua itu dari izin untuk kita semuanya. Nah, apalagi jadi kita ini orangnya susah nang kada mau sugi nang kanan tiasa bahajab kepada sidin. Sidin tahu, sidin tahu banan nyawa bahajab tahu sidin. Lalu sidin bari ikamnya adalah meminta, ya Allah jadikan ulun laki-laki agak apa doa nak itu. Lima panah berdoa, lawan baluman kada. Diulang-ulang laki-laki. Lo nyaman ya? Kawa babini angkat. Coba ya babini-bini, lima panah berlaki angkat. Ayo coba ya. Yuk, bini-bini berlaki angkat. Sama laman gin mati lalu. Bahkan angkat yang lembur. Kalau adil Tuhan, aku pernah disakuni kebinian itu. Menelakian ini jauh-jauh begini ampat. Menelakian itu belakang ampat. Coba aja kok nak mati di sini. Bisa rakyatnya memang apa-apa ini. Apalagi pangkat yang kaya, batis muda. Yang kaya mikrofon ini aja gini dulu. Masih upan. Ini potongan mengirim di bahan-bahan ini. Jadi mah melihat itu lah kegantangan. Tapi mengirim ya kanya ada di sini nah sukunnya. Di rumah ini. Barat yang ikan makan dari Allah lah. Berapa biji ikan makan barat Tuhan jela apa-apa minta kita hitung ya kan berapa biji makan barat Tuhan berapa biji sudah ya kau ujar ke jiwa-jiwa mengerjakan dosa karena supan kebanyakan tamakan dikurang tamakan dikurang karena banyak banget ke jiwa-jiwa batau-batau aja dari dosa memakan nasinya tetap aja cuma dosa yang bisa stop diampihi batau-batau masalah dosa masa orang Kalimantan Selatan kada tahu kada mungkin orang Kalimantan Selatan kada tahu di dosa kada mungkin tahu aja perasaan jangan manusia kucing tahu di kesalahan coba kita melihat kecil. Kalau kita bari kucing itu jiwa lawan nasi, inyaran saya memakan mas. Ujarnya halal. Tapi kalau inya mengambil jiwa langsung buka. Inya merasa aku salah. Lamun manusia mengambil hak kurang. Ya bah, ya ada supan-supan. Bah, cucuk parah sudah memang. Itu bungul pada kucing. Salah. Ini asam janar aja pemerasa laus. Nyatanya kan ini duitnya diniatakan anak memberi guru. Ya, jadi diambil pula. Nyatanya kan duit ini orang anak memberi guru. Kenapa dipotong? Oleh yang tukang bawa apa anak? Melihat saja dulu jajah. Emang aku tidak. Ketahuan wajin jajah kita. Emang aku padol. Siapa yang apa-apa? Nafa amiyal alimul khabir. Mata. Siapa yang maulahnya? Allah. Penglihat mata siapa nama ulah? Allah. Jadi berarti mata itu milik siapa? Allah. Penglihatnya milik Allah. Apabila Tuhan dipilih, artinya izin suci. Lalu mata ini diizinkan dan memakainya. Penglihatan mata diizinkan dan memakainya. Yang kurang-kurang mata. Kita juga kan berapa tahun sudah kita menggunakan penglihat mata. Kita juga mengerjakan dosa dan maksiat. Ada cukupan lalu memakai nikmat mata sudah beberapa tahun masih saja maksiat lagi digawe. Yang tadi makanan ini penglihat pulang. Oleh sebab itu, lamun Tuhan mengizinkan guru, masyarakatan aku hendak menyusun berapa nikmat Tuhan yang ada di dalam diri manusia akan dikeluarkan pena bukunya. Supaya kita tahu secara satu persatu nikmat Tuhan yang ada di awak kita ini. Dengan cara menyukurinya. Mudah-mudahan. Kemudian belajarlah ulang kita istinja. Supaya yang wujud istinjanya seperti Rasulullah. Ada kamu datang hendak belajar sembahyang. Ujar kepada kawah, sembahyang aja yang dilajarkan. Ulang sembahyang itu asalnya baudu. Ulang baudu itu asalnya mandi. Ya kan? Mandi wajib. Lamun artinya baudu dulu hanya mandi wajib. Waktu kena bakusok-kosok, kejapai lawan nangisah. Batal ulang wudu. Jadi susunannya sebelum sembahyang mandi, salah berwudu sebelum berwudu mandi, sebelum mandi istinja. Jadi menandak belajar sembahyang, belajar istinja dulu, hanya belajar mandi, hanya belajar wudu, hanya belajar sembahyang. Maulah mau belajar. Nang hendak belajar istinja ini sampai seluruhnya tadi kurang Jakarta si ayam yang macam apa lah mau injak leh pak istinja tu nak apa nama istinja ini? Beribu maaf. Kada tega apa-apa. Mbak menurut aku pada kawal belajar istinja. Kira-kira guru usup sanggup kan? Nah insya Allah jar guru usup. Guru mantar melajari mandinya misalnya. Lah. Guru anang melajari istinja. Ya kan? Siapa melajar sembahyangnya bersamaan kita bertiga di sini. Orang lah belajar segala-galanya datang. Supaya seperti Rasulullah. Istinjanya seperti Rasulullah. Mandi seperti Rasulullah. Wudu seperti Rasulullah. Sembahyang seperti Rasulullah. Kan? Ini punya kalau belajar cangkangnya sembahyang kayak gitu. Nah, coba. Tahalang-lang. Tangkarnya kan macam apa pada bisa lain orang sembahyang yang di Irak itu tentara Irak sembahyang karena memang gempuran datang salah jadi Allah entah yang kau namanya boleh lah ada musuh di sana walaupun kau boleh sambil muka-muka boleh tak yang kena asyhadu alla ilaha illallah. Ada nyaman, kalau perang ada nyaman. Rumah tangga aja kalau perang ada nyaman. Jadi keamanan rumah tangga dijaga. Jangan uangnya menakut. Mulaklah ada tamu, bini-bini cantik pada seorang jantan, ano cemburu. Abang jam jina tina handak, siapa lo pada handak? Hati ku nang handak, mumpung kau belum berusia. Kalau cinta sudah kenalkan. Lah, banyak siapnya rasa coklat. Ada juga rimbas datang, pak aku berdiri, lalu digendeng ini aja. Mulai dari rumah sampai ke sini, aku rasa lama. Banyaknya cukup manusia kata kaya ini. Ini nah, ini. Nah, dan menggendeng, anda dilapas, tersinggung orang. Bau cak, enggak usah kena. Kan cuman orang hanya datang kamu lah. Kekasnya lah. Kekasnya kan indah menyinggung orang kekasnya. Padahal hati kata jujur. Siko enggak memahami lahannya. Rami banget. Doakanlah, selain daripada aku minta ampun, ikam doakan. Mudah-mudahan panjang umur. Kada hati, kasan kita. Jadi si ayangnya itu tidak tahu siapa-apa. Kesan aku. Kalau aja yang kurusut, kesan ulun, tak apa-apa. Bapak nak, kalau mau guring ulun terus. Ini gasan kamu. Siti Hawa itu gasan siapa? Gasan Nabi Adam. Iya kan? Akhirnya Siti Hawa itu dari siapa? Dari Nabi Adam. Jadi berarti Hawa dengan Adam satu. Kalau satu, tidak ada permusuhan. Waduh. Aduh. Ada apa lagi dah tambahannya? Tambahannya blok. Ya. Nang jadi terjadi kasih sayang kedua laki bini itu dan dalam surga Tuhan apa? Karena banyak membaca salawat Nabi Adam. Asalnya anak mengajak lawan Siti Hawa Nabi Adam. Hei, malaikat ada bully kecuali jujurannya banyak. Napa jujurannya? Salawat berapa kali? 20. Langsung baca 20. Hamdalah laki-laki jua. Laki-laki jua nang menggendeng. Ada ni kata, ini nang menggendeng. Sorong kat tujuh. Kada mau pang tangan tak ambik sabar. Sebelah nang sebelah kada bapak bumi. Nah. Ya kalah. Udah. Ujar yang menonton waktu berdiri berdua menengah. Umar ajar kaya orang berdua batin. Bibirnya keduanya sama seksi. Hidungnya sama mancungnya. Dahi sama lebarnya. Dagu sama mata lucuknya. Nanti tuh pendukung warna kita.